Apakah benar Syekh Muhammad bin Wahab adalah antek orang Inggris dan menjadi salah satu orang yang menghancurkan Daulah Utsmaniyah? Ini semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka kita perlu membaca sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Di akhir dia berdakwah dengan murni, dia berdakwah kepada tauhid, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, macam-macam. Kenapa? Karena ada orang yang hasad, tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dikira orang mengatakan Wahabi, Wahabi. Ya, Wahabi sudah masuk di tanah air sudah lama. Jadi zaman tuanku Imam Bonjol, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah Wahabi-Wahabi yang pertama kali masuk. Mereka juga punya peran dalam istilahnya dalam perjuangan Indonesia, ya. Adapun tuduhan bahwasanya orang-orang Wahabi apa namanya suka mengkafirkan, kemudian suka menumpahkan darah, ini semua tuduhan omong kosong. Dari Muhammadiyah dia dulu tinggal di Indonesia, apa ada masalah Muhammadiyah? Muhammadiyah suka bunuh-bunuh orang? Enggak, kan? Dan benar-benar Syekh Ahmad Dahlan menyerukan dalam kitab-kitabnya bahwasanya dia meneruskan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Benar-benar dia ngaku sebagai Wahabi. Nanti ada masalah. Nanti juga sekarang kalau hajian umroh di Arab Saudi, apakah ketakutan akan dibunuh oleh pemerintah Arab Saudi? Ya, semuanya tenang-tenang aja. Tapi mereka menyeru kepada tauhid, ya, meninggalkan kesyirikan, jangan mengagungkan kuburan. Nah, banyak pengagum kuburan yang marah, ya, karena mereka tidak ingin diberhentikan kegiatan ibadah mereka terhadap kuburan.